Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yaqulullahu azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Al-Miswar bin Makhramah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah, tentang perjanjian Hudaibiyah. Wala takhir yadaka an lihyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Mughirah bin Syu'bah selalu mengatakan, jauhkan tanganmu dari janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada suatu saat akhirnya Urwah merasa tersinggung dengan sikap Al-Mughirah bin Syu'bah. Kata Urwah, "Man hadza?" Qalu Al-Mughirah bin Syu'bah. Urwah kemudian bertanya, orang ini siapa? Sahabat menjawab, dia adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Sebelumnya mereka juga teman lama, sama dengan Urwah bin Mas'ud saat bertanya siapakah orang ini, dan dijawab oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sahabat lama di masa jahiliyah, akan tetapi telah terpisahkan dalam hitungan bertahun-tahun. Ketika para sahabat menjawab bahwa orang tersebut yang berdiri di samping Nabi alaihi salam memegang pedang bertopikan baja besi, Al-Mughirah bin Syu'bah, kata Urwah bin Mas'ud, ay ghudar, alastu as'a fi ghudratik. Kata Urwah bin Mas'ud, pengkhianat, bukankah saya yang dulu berusaha melindungi kamu saat berbuat khianat? Ceritanya Al-Mughirah bin Syu'bah pernah melakukan perjalanan bersama kita dicaci, misalkan kita dirugikan, kita dizalimi, kita pun akan sulit untuk melupakannya. Walaupun saat ini kita telah menyatakan taubat, walaupun hari-hari ini kita berusaha untuk memperbaiki keburukan-keburukan itu dengan melakukan amalan-amalan yang saleh, tetapi sekali ia tergores, mungkin saja goresan itu masih diingat. Mungkin saja goresan itu masih diingat. Kita lihat di sini Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau melakukan kejahatan itu di masa jahiliyah. Secara dosa, pertanggungjawaban dia kepada Allah Subhanahu wa taala telah diampuni. Dengan pernyataan Nabi, "Amal Islamu fa aqbal." Kalau Islam yang dia peluk, itu sudah aku terima. Nah, tetapi kalau kaitannya dengan anak cucu Adam, kaitannya dengan hak manusia, itu harus diselesaikan di antara mereka. Misalkan, nah, seseorang mencuri. Waalaikumsalam. Misalkan seseorang mencuri atau merampas harta seperti yang dilakukan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah. Bisa saja dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang nasuha. Dengan taubat yang nasuha. Dan Allah terima taubatnya. Tetapi hak orang yang telah dia ambil belum terhapus karena taubat tersebut selama ia tidak mengembalikan kepada yang berhak. Kalau bercerita tentang dosa dan salah, sebanyak dan seberat apapun, asalkan hamba benar-benar bertaubat kepada Allah, pasti akan diterima. Nah, man taba taballahu alaih, barang siapa bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Kita masih ingat pernyataan Islam yang diberikan oleh sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam Sahih. Nah, pada saat hidayah dari Allah Azza wa Jal menghampiri sahabat Amr ibn al-As, padahal sebelumnya Amr ibn al-As merupakan satu dari sederet tokoh Quraisy yang membenci dan memusuhi Nabi Muhammad. Bukan sekedar pengikut dan prajurit kelas bawah. Tetapi Amr ibn al-As bisa dikatakan sebagai salah satu otak, aktor di balik setiap upaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di dalam memusuhi Islam dan kaum muslimin. Rencana-rencana yang telah dibuat oleh Amr ibn al-As itu amat banyak. Nah, namun hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu. Orang yang paling membenci Islam sekalipun bisa saja ia bertaubat. Orang yang paling jahat sekalipun tidak menutup kemungkinan ia menjadi orang yang terbaik nantinya. Nah, maka ketika Amr ibn al-As datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan Islam, kata Amr ibn al-As, "Walakin ashtaritu." Saya ini mau masuk Islam wahai Muhammad, tetapi saya ingin mengajukan syarat. Nah, jujur dan berterus terang Amr ibn al-As kepada Nabi Muhammad alaihi salam, "Saya mau masuk Islam, tetapi saya mengajukan syarat." Kata Nabi, "Waalaikumsalam. Apa syarat yang engkau ajukan?" Kata Amr ibn al-As, "Saya ingin semua kesalahan yang aku lakukan pada masa jahiliyah itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Saya ingin semua kesalahan yang saya perbuat sebelum ini itu dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla." Nabi pun tersenyum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ara'aita?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ama 'alimta anna al-islam yajubbu ma qablahu kullahu?" Wahai Amr ibn al-As, apakah engkau tidak tahu bahwa Islam yang dipilih oleh seseorang itu akan menghapuskan serta menggugurkan semua kesalahan yang ia perbuat sebelumnya? Nah, artinya, hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, sebagai pernyataan Islam, maka otomatis semua kesalahan dan perbuatan dosa yang ia lakukan sebelumnya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Itu otomatis. Kecuali yang kaitannya dengan hak orang lain, maka sebisa mungkin ia menyelesaikannya. Sebisa mungkin ia menyelesaikannya. Kalau itu harta milik orang lain, dia berusaha untuk mengembalikannya. Dia berusaha untuk mengembalikannya. Misalkan si pemilik harta itu, nah, tidak ia ketahui, lupa berapakah jumlahnya, maka ia bisa bersedekah, berinfak dengan meniatkan pahala itu untuk si pemilik harta yang telah ia ambil sebelumnya. Nah, demikianlah fatwa dari para ulama kita. Nah, ini perbuatan salah yang dilakukan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah ternyata belum juga dilupakan oleh Urwah bin Mas'ud. Nah, walaupun kita sebagai umat Islam dibimbing untuk tidak mengungkit-ungkit kesalahan yang si pelakunya telah menyatakan bertaubat dan rujuk. Kita dibimbing demikian. Selama nampak jelas terlihat darinya keinginan dan tekad untuk berbuat baik. Selama terlihat jelas nampak ia bersungguh-sungguh untuk meninggalkan perbuatan buruk itu. Nah, maka tidak ada untungnya kita mengungkit-ungkit sesuatu. Mengingat-ingat kembali kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Sementara dia sudah menyatakan taubatnya. Nah. Kemudian kata Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu ta'ala anhu, ثم إن عروة جعل يرمك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. Kemudian kesempatan yang ada ketika itu ternyata dimanfaatkan oleh Urwah bin Mas'ud untuk memperhatikan para sahabat. Tadi di awal Urwah bin Mas'ud mengatakan, saya nilai wahai Muhammad, orang-orang yang ada di sekitarmu ini, itu mereka pengecut. Mereka pasti akan lari meninggalkanmu dalam pertempuran. Tetapi, kenyataan itu tidak bisa ditolak. Kebenaran tidak bisa dihalang-halangi. Itu tidak mungkin. Sehingga Urwah bin Mas'ud tetap saja memperhatikan para sahabat yang ada di sekitar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah. Kemudian katanya, demi Allah. Nah. Demi Allah. Ini kata Al-Miswar bin Makhramah. Nah. Ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fajalaka biha wajhah wa jildah. وَإِذَا أَمَرَهُمْ إِبْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ. Kata Al-Miswar bin Makhramah ketika itu, Urwah bin Mas'ud memperhatikan para sahabat. Memperhatikan para sahabat. Yang ternyata setiap kali Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengeluarkan dahak, apabila beliau berdahak, kemudian dikeluarkan, para sahabat beramai-ramai menadah dahak itu. Nah, berebut mengambil dahak tersebut untuk kemudian diusapkan pada wajah dan kulitnya, mengharapkan berkah dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian kaum sufi memahami hal ini pun berlaku untuk wali-wali mereka yang dianggap sebagai orang-orang saleh, kaum alim ulama di antara mereka. Itu diyakini juga memiliki berkah yang sama dengan berkah yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jazakallahu khair. Bahkan ada satu atau dua atau beberapa ulama yang kemudian terbawa dengan pemikiran yang seperti ini. Namun sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin itu lebih patut untuk diikuti. Nah, apa dasarnya kita mengatakan bahwa hal ini merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimiliki oleh orang lain, apalagi mereka yang dipandang dan dinilai sebagai wali, sebagai kiai, sebagai alim ulama. Karena pada kenyataannya beberapa tokoh di aliran-aliran tarekat, beberapa tokoh di kalangan sufi diperlakukan sama dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tangannya dicium-cium, diusap-usapkan di bajunya. Kalau meludah juga seperti itu, diambil ludahnya, disimpan. Bahkan air seni dari sang kiai itu diyakini bisa mendatangkan berkah, memberikan kesuburan katanya. Keringatnya diambil, itu betul-betul ada dan terjadi. Tangannya dicium dengan penuh ta'zim, kedua lututnya pun demikian dipeluk dan dicium, bersimpuh dia di hadapan sang kiai sambil memegang, memeluk kedua kakinya dan meyakini. Bahkan ada di antara mereka yang terlalu berani dan lancang, itu Habib-Habibnya. Cium tanganku, masuk surga ente. Enak sekali surga itu. Ada. La haula wala quwata illa billah. Suruh cium tangan, saya mengatakan masuk surga ente. Cium, cium, cium. Na'udzubillahi min dzalik. Kan demikian juga kiai, kiai cabul ya. Selalu saja ada berita seperti itu. Dan benar adanya. Bukan cerita yang dibuat-buat. Karena mereka sudah ditanamkan. Semua harus serba kiai. Harus mendapatkan berkah dari kiai. Sampai santriwati-santriwatinya. Murid-murid gadisnya. Menjadi korban tindakan asusila. Na'udzubillah. Dan asik-asik aja mereka. Karena itu tadi sudah terbelenggu dengan pemikiran sufi. Lantas apa alasan kita untuk mengatakan bahwa ini adalah keistimewaan yang dimiliki Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam saja? Jawabannya, karena sahabat-sahabat Nabi yang terbaik tidak melakukannya kecuali kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan serta menyebutkan saat Abu Bakar As-Siddiq berdaha, saat Umar Ibn Al-Khattab berdaha, saat Utsman Ibn Affan berdaha, saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengeluarkan daha, lalu diperbutkan oleh para sahabat yang lain, diperbutkan oleh kaum tabi'in, diperbutkan oleh kaum muslimin, lalu diambil sebagai bentuk mencari berkah. Tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Kemudian kata Al-Miswar bin Makhramah, Urwah bin Mas'ud memperhatikan para sahabat. Apabila Nabi alaihi salatu wasallam memberikan perintah, sahabat-sahabat Nabi segera, tidak menunda-nunda untuk melaksanakannya. Itu sudah perintah Nabi, ayo. Apa alasan kita untuk kemudian menunda? Kalau itu memang sudah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kenapa harus ditangguhkan? Segera laksanakan. Jangan ucapkan nanti, nanti, besoklah, nunggu ini, nunggu itu. Kalau beliau alaihi salatu wasallam berwudu, para sahabat digambarkan kelihatannya. Mereka saling membunuh kelihatannya. Berebutan artinya untuk mengambil sisa wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau berbicara, para sahabat menundukkan, atau apabila Nabi alaihi salatu wasallam berbicara, para sahabat pun diam, khusyuk mendengarkan. Dan mereka tidak berani menatap Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam karena betul-betul menghormati beliau. Ini kondisi para sahabat yang disaksikan oleh Urwah bin Mas'ud selama beberapa saat bersama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, karena pembicaraan itu gagal, sebab Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tadi sudah menawarkan umroh tetap, perjanjian damai dilakukan. Tetapi kalau tidak diterima juga, perang. Kalau tidak diterima tawaran dari Nabi alaihi salatu wasallam itu, perang. Nah, sementara orang-orang Quraisy menyatakan tidak, enggak boleh sama sekali umroh. Nah, perjanjian damai ditolak. Nah, kemudian kembalilah Urwah bin Mas'ud menemui orang-orang Quraisy, melaporkan hasil pembicaraannya dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Katanya, ay kaum, wallahi laqad wafattu ala al-muluk wa wafattu ala Qaisar wa Kisra wa Najashi, wallahi in ra'aitu malikan qat yu'azzimuhu ashabahu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammada. Sekembalinya dari Nabi Muhammad alaihi salam berkumpul dan bertemu kembali dengan orang-orang Quraisy, Urwah bin Mas'ud kemudian melaporkan, wahai kaumku, sungguh demi Allah, saya ini sudah pernah menemui para raja. Karena memang Urwah bin Mas'ud termasuk salah satu diplomat, ahli diplomasi di antara mereka, utusan resmi di masa jahiliyah. Kata Urwah bin Mas'ud, saya ini sudah beberapa kali mendatangi para raja. Saya pernah datang menemui Kaisar. Saya pernah datang menemui Kisra, Raja Romawi, Raja Persia. Saya juga pernah bertemu dengan Raja Najasyi. Ini raja-raja besar di dunia saat itu. Demi Allah, kata Urwah, tidak pernah saya menyaksikan seorang raja yang diagungkan, dihormati oleh para pengikutnya seperti halnya para sahabat menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan jujur dari Urwah bin Mas'ud. Pengakuan dari seorang musuh. Dan seperti itulah seorang hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itulah hamba yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh orang-orang yang beriman. Jangankan kawan, lawan pun mengakui. Jangankan teman, musuh pun segan. Ini orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Asalkan ia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka ia akan disayang dan dicintai oleh seluruh penduduk bumi. Walaupun musuh-musuhnya berat hati mengakui. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau diakui dan disegani oleh musuh-musuhnya. Kita masih ingat di awal-awal Islam didakwahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Beliau dimusuhi, dibenci oleh orang-orang Quraisy, tetapi subhanallah, mereka masih mempercayai Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal apa? Menitipkan harta. Kenabiannya diingkari. Kerasulan beliau pun demikian, tidak bisa diterima oleh mereka. tidak bisa diterima oleh mereka. Untuk yang satu ini saja. Tetapi untuk urusan yang Nabi Muhammad tetap diterima, disegani. Nah, itu tadi urusan. Ini dalam hal agama dibenci, dimusuhi. Tapi kalau dalam hal harta, orang tetap saja masih menitipkannya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Al-Amin. As-Sadiqul Amin. Nah, As-Sadiqul Amin. Kita masih ingat. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berdiri di atas bukit Safa. Mengumpulkan orang-orang Quraisy, terutama keluarga-keluarga dekatnya. Nah, setelah semuanya kumpul, paman-pamannya, bibi-bibinya, demikian juga perwakilan dari suku dan kabilah yang ada saat itu. Nabi alaihi salatu wasallam berbicara, wahai kaumku, orang-orang Quraisy, seandainya aku sampaikan kepada kalian bahwa saat ini di belakang wilayah Mekah sana ada pasukan besar yang ingin menyerang daerah ini. Apakah kalian percaya kepadaku? Orang-orang Quraisy mereka mengatakan, pasti kami percaya ya Muhammad. Ma jarrabnaka illa sidqa. Selama ini yang kami tahu dan kami kenal darimu adalah jujur. Nah, itu pernyataan dari Nabi Muhammad alaihi salam. Andai saya beritahukan kepada kalian bahwa ada pasukan yang akan menyerang Mekah saat ini, percaya enggak? Kata mereka percaya. Karena memang beliau dikenal sebagai orang yang jujur. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, demi Allah, aku adalah utusan dari Allah untuk menyampaikan berita kepada kalian bahwa nanti di hari kiamat akan ada siksa. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, ia mendapatkan surga. Dan barang siapa yang menentang dan kufur kepadanya, kepada Allah Azza wa Jal, ia akan mendapatkan siksa. Nah, maka Abu Lahab kemudian berdiri sambil marah, ya Muhammad, alihada jama'atana, tabbalak. Ya Muhammad, apakah hanya karena untuk menyampaikan ini engkau kumpulkan kami? Celaka. Lalu turunlah surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabi watab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Hanya Abu Lahab saja yang mencela dan mencerca Nabi Muhammad alaihi salam. Yang lain di dalam hati kecilnya, bahkan Abu Lahab sendiri di dalam hati kecilnya mengakui kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Naam. Mereka orang-orang yang beriman dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan disegani oleh kawan juga lawan, oleh sahabat maupun musuh. Contohnya tadi Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tetap saja dipercaya. Nah, asalkan dia dicintai Allah Subhanahu. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sendiri sudah pernah menyampaikan, apabila Allah mencintai seorang hamba, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil malaikat Jibril. Allah sampaikan kepadanya dalam firman-Nya, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Setelah itu malaikat Jibril akan memanggil semua penduduk langit. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintailah dia. Kata Nabi di akhir hadis, فَوُضِعَ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. Allah kemudian memberikan untuknya al-qabul, bisa diterima di atas muka bumi ini. Nah, itu tadi, meskipun berat hati, meskipun sulit, tetap orang yang membenci mengakui, orang ini jujur, orang ini adil. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bisa kita jadikan sebagai contoh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berapa banyak orang yang membencinya dari kalangan ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Sekian banyak orang membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena sikap beliau yang kokoh di atas sunnah Nabi karena tekad beliau untuk tetap terus istiqamah di atas syariat Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikanlah ketika beliau meninggal dunia. Perhatikanlah ketika beliau meninggal dunia. Semua tumpah ruah menghadiri proses pemakaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan hanya mereka yang menjadi pengikut, bukan hanya mereka, yang mencintai dan menyayangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan musuh-musuhnya pun yang sebelumnya membenci Syekhul Islam tetap mengikuti proses pemakaman jenazah Syekhul Islam. Nah, mereka bahkan memuji dan menyanjung Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Orang yang bertakwa tidak ada tendensi pribadi. Nah, selalu bersikap ilmiah, kembali kepada dalil. Nah, bisa menghormati lawan dan musuhnya. Menghormati dalam arti tidak berlebihan di dalam membenci. Bukan kemudian meninggalkan sikap adil. Nah, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Ahmad bin Hanbal pun demikian. Nah, di akhir zaman kita mengenal Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah, musuh segan. Musuh pun memuji, musuh pun menyanjung. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam disanjung dan dipuji oleh Urwah bin Mas'ud seperti ini. Lihat, ternyata orang-orang yang ada di dekatnya itu, mereka menghormati dan memuliakan Muhammad lebih dari penghormatan yang diberikan oleh orang-orang kepada rajanya. Saya pernah menyaksikan dan bertemu dengan Raja Romawi. Saya pernah bertemu dan menyaksikan Raja Persia. Saya pernah datang dan bertemu dengan Raja Najasyi, penguasa Afrika. Nah, saya menyaksikan juga bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya itu memuliakan dan menghormati. Tetapi ternyata masih kalah jauh dengan sikap para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam memberikan penghormatan dan pemuliaan. Nah, kemudian oleh Urwah bin Mas'ud diceritakan kembali apa yang ia lihat. Saya perhatikan sahabat-sahabat Muhammad. Kalau Muhammad itu sudah mengeluarkan dahak rebutan, diambil dahaknya, diusapkan di wajah dan kulitnya. Muhammad kalau sudah menjatuhkan perintah, mereka segera melaksanakan. Nah, Muhammad kalau sudah berwudu, mengambil air suci untuk berwudu. Sahabatnya memperebutkan sisanya, bahkan tetesan-tetesan wudu dari anggota wudu Muhammad itu diperebutkan. Nah, saya perhatikan orang-orang yang ada di sekitar Muhammad itu tidak berani memandang, menatap secara langsung kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad, karena mereka sangat menghormati. Nah, ini pengakuan jujur ya. Memang musuh saya seperti ini. Nah, demikian. Nah, kemudian kata Urwah bin Mas'ud, wa innahu qad 'arada 'alaikum khuttata rusydin faqbaluha. Rekomendasi saya, setelah bertemu dengan Muhammad, terima saja tawaran dari Muhammad itu. Terima. Biarkan mereka umrah, buat perjanjian damai. Nah, gencatan senjata berapa lama? Kalau tidak itu diterima oleh kita, Muhammad siap berperang. Terima sajalah tawaran dari Muhammad ini. Tetapi ternyata orang-orang Quraisy masih juga belum bisa terima. Apa sih damai, gencatan senjata dengan Muhammad, kaum yang terusir dari Mekah? Mereka masih menjaga gengsi. Nah, apa kata orang Arab nantinya? Nah, kita orang-orang Quraisy ternyata dalam tekanan sehingga umat Islam bisa melaksanakan umrah. Nah, akhirnya ada lagi salah satu tokoh dari Quraisy yang berasal dari suku Kinanah mengatakan, da'uni ati. Nah, melihat hasil yang kurang memuaskan dari Urwah bin Mas'ud, tokoh dari suku Kinanah tadi mengatakan, sudahlah, izinkan saya yang berangkat menemui Muhammad. Utusan yang keberapa? Kedua. Nah, biarkan saya temui dia. Kata mereka, iktih, sudahlah, coba engkau temui dia lagi. Nah, ketika orang itu datang, dan terlihat oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi mengenalnya. Nah, Nabi mengenal baik siapa orang ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Hadza fulanun wa huwa min qaumin yu'azzimuna al-budna, fab'athuha lahu." Lihat ini apa namanya uslub metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini metode yang dipilih oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sesuai dengan syariat. Ketika melihat orang Kinanah itu datang, kata Nabi, "Oh, orang ini itu berasal dari masyarakat yang sangat menghormati hewan ternak yang akan disembelih dalam manasik umrah dan haji." Orang ini termasuk kaum yang sangat menghormati hewan-hewan ternak yang nantinya akan disembelih untuk Allah Subhanahu dan kegiatan umrah dan haji. Kata Nabi, "Ayo, unta-unta yang kita bawa dari Madinah, keluarkan, jajarkan di hadapan dia." Dan memang ketika itu, unta-unta yang dibawa dalam proses umrah maupun haji telah diberi tanda. Ada ikatannya atau tanda-tanda yang lain. Sehingga orang-orang yang melihat tanda tersebut pada unta, itu segera faham dan mengerti. Unta ini akan dipersembahkan untuk Allah Subhanahu. Unta ini akan disembelih. Unta ini akan disembelih dalam proses manasik haji dan umrah. Kata Nabi, keluarkan ini unta-untanya. Biar dia lihat, biar dia tahu. Akhirnya para sahabat bergegas. Karena tadi seperti yang dikatakan Urwah bin Mas'ud, kalau sudah Nabi perintah, segera itu dilaksanakan. Unta-untanya dikeluarkan. Sehingga orang dari suku Kinanah ini ketika melihat unta-unta tersebut, sementara kaum muslimin menyambut kedatangannya dengan sama-sama dan serentak mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Melihat kenyataan seperti itu, kata tokoh Quraisy dari suku Kinanah ini, "Subhanallah. Maha suci Allah. Ma yanbaghi li haula'i an yusaddu 'anil bait." Orang-orang seperti ini kok mau dihalang-halangi dari Baitullahil Haram? Sudah dipaham ya? Orang-orang seperti ini kok kenapa dihalang-halangi? Enggak boleh, enggak bisa ini. Enggak bisa. Kenapa? Dia menyaksikan sendiri bahwa kaum muslimin bertalbiyah. Datang untuk menyambut seruan dari Allah Azza wa Jal. Dia menyaksikan sendiri bahwasanya kaum muslimin ingin melaksanakan umrah. Dia menyaksikan sendiri bahwasanya kaum muslimin membawa hewan-hewan ternak untuk kemudian dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jal. Enggak pantas dihalang-halangi. Orang punya niat baik kok. Kaum muslimin pada kenyataannya sekarang, kita menemukan sama, subhanallah. Apa yang dialami oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini ternyata juga sering kita alami. Sering kita alami. Ketika orang dari suku Kinanah tadi itu melihat kenyataan bahwa kaum muslimin itu ingin beribadah, dia pulang kembali segera menemui orang-orang Quraisy. Katanya, "Ra'aitul budna qad kullidat wa ushirat, fama ara an yusaddu 'anil bait." Kata orang dari suku Kinanah tadi, "Saya lihat unta-unta yang mereka bawa itu sudah diberi ikatan dan tanda. Maka pandangan saya, mereka tidak boleh dihalang-halangi untuk melaksanakan ibadah umrah." Tadi saya menyatakan bahwa kaum muslimin saat ini, pada kenyataannya sering kita menemukan kurang lebih hal yang sama dengan ini. Kurang lebih hal yang sama seperti ini kita temukan. Kita dibela oleh orang-orang yang sama sekali tidak pernah terfikir oleh kita. Kan begitu. Sama sekali tidak terfikir oleh kita, si A membela kita, si B membela kita. Ternyata masyarakat biasa membela kita. Teman kantor, tetangga, atasan kita, keluarga kita. Itu bukti nyata bahwa Allah Azza wa Jal itu selalu menolong dan membela hambanya. yang betul-betul punya komitmen untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan kita punya komitmen untuk melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla, menjadi salafi seperti ini. Kemudian kita mengadakan sebuah kajian di masjid. Masjid itu bukan milik kita. Masjid itu milik masyarakat. Dan kejadian ini terus berulang ya. Terus berulang. Contoh yang paling dekat yang saya masih ingat, ini beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 pekan atau 3 pekan yang lalu. Beberapa teman kita di salah satu daerah di Boyolali, nah, mereka berhadapan dengan sejumlah kaum sufi yang tergabung dalam Jamuro, Jamaah Muji Rasul. Jamuro, Jamaah Muji Rasul. Ya. Jadi teman-teman kita yang sudah aktif menghidupkan masjid gitu. Masjid itu milik masyarakat, milik bersama. Ikhwan-ikhwan kita di sana yang menjadi penduduk setempat hanya 2 atau 3 orang. Nah, diadakan kajian rutin malam Senin. Yang namanya dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah itu kan dakwah yang logis. Dakwah yang bisa diterima. Simple, mudah. Tidak memberatkan. Dakwah ahlu sunnah itu adalah dakwah yang ilmiah. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dakwah ahlu sunnah itu tidak mengarahkan pengikutnya untuk kepentingan pribadi. Untuk organisasi, lembaga, yayasan tertentu. Yang penting Al-Quran sunnah. Nah, yang penting Al-Quran dan sunnah. Kita tidak diajarkan taklid. Sehingga dakwah ahlussunnah itu mudah diterima, tersebar. Sehingga ketika kawan-kawan kita tadi mengadakan kajian malam Senin, ramai yang datang. Ikhwan-ikhwan dari beberapa desa yang berdekatan juga ikut datang meramaikan. Masyarakat pun tertarik, orang-orang tuanya pun demikian, anak-anak mudanya pun 1-2 terlihat. Ya karena kajiannya. Nah, tidak ada tendensi pribadi. Tidak ada tendensi organisasi, tidak ada tendensi partai, tidak. Al-Quran dan Sunnah Islam, Islam pokoknya. Nah. Sehingga kegiatan seperti ini membuat gerah Jamuro tadi, Jamaah Muji Rasul. Akhirnya mereka pun berusaha membuat kegiatan yang sama. Saingan ininya kita nih. Akhirnya mereka mulai mempertanyakan keberadaan pengajian tersebut. Kenapa? Ya alasannya macam-macam lah. Gitu. Alasan itu kan selalu dibuat-buat. Sampai akhirnya pada klimaksnya, puncaknya, terjadi pelarangan untuk mengadakan pengajian di tempat itu. Yang diadakan oleh salafi. Tidak boleh sama sekali. Nah, bahkan ada ancaman-ancaman intimidasi-intimidasi. Nah, kawan-kawan kita di situ kan sedikit cuma 2 atau 3 orang. Yang lainnya dari luar. Kalah posisi, kalah suara, kalah kekuatan, dan yang semisalnya, nah, kawan-kawan kita tadi sudah mulai bersedih, datang ke beberapa ustadz minta nasihat, sabar. Bahkan sebagian sahabat dan ikhwan kita sudah merasa nampaknya nggak bisa dilanjutkan lagi nih, daripada kita ribut dengan masyarakat. Padahal ikhwanuna, teman-teman dan sahabat kita tadi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menimbulkan masalah. Teman-teman dan kawan-kawan kita tadi sudah berusaha untuk sebaik-baiknya menjaga adab dan aturan yang berlaku. Itu sudah maksimal dilakukan. Kecuali kalau kesalahan itu datang dari kita. Wajar. Apabila kemudian masyarakat itu membenci, wajar apabila masyarakat umum itu kemudian melarang pengajian kita. Gimana enggak dilarang? Masjid bukan milik kita. Masjid itu milik bersama. Selepas digunakan pengajian, kotornya minta ampun masjid itu. Ini kan yang sering disoroti dari dakwah kita. Oleh masyarakat umum. Salafi itu kalau sudah datang, anaknya dibawa semua. Nah, bungkus makanan, plastik, kertas, semua ada. Nggak ada yang bagian bersihkan. Ada kejadian juga seperti itu. Masjid milik masyarakat umum yang biasa dilakukan kajian dilarang akhirnya. Kenapa? Parkir yang tidak teratur. Parkirnya tidak teratur. Sampai menutup jalan. Ini kan akhirnya dipermasalahkan. Menjadi alasan bagi mereka melarang. Jangan ada lagi pengajian seperti ini. Apa ini? Kan begitu. Atau misalkan, contoh yang lain juga terjadi. Nah, ustadz yang menyampaikan ternyata tidak mengerti, kurang memahami kultur budaya di situ. Nah, orangnya halus, ya kan? Orang-orangnya itu halus, kalem. Tetapi ternyata cara berbicaranya, wah. Ya masyarakat, aduh, janganlah yang seperti ini. Cuma intonasi suara saja yang dipermasalahkan. Bukan pilihan bahasa loh, intonasinya saja. Apalagi yang ikut itu masyarakat umum, orang-orang tua. Kalau bicarakan ya, lebih baik pelan kan ya. Ya, bapak-bapak. Nah, sholat lima wajib. Sholat lima waktu itu hukumnya wajib. Kan cara berbicara seperti itu kan lebih terasa nyaman di masyarakat umum. Nah, bukan kemudian saking semangatnya, intonasi ditinggikan. Padahal yang ada di hadapan kita ini masyarakat umum. Ya akhirnya dilarang. Wajarlah kalau dilarang. Kesalahan itu datang dari kita sendiri yang kurang mengerti kultur dan budaya masyarakat setempat. Selama masih bisa disesuaikan, selama masih bisa di-style sesuai dengan syariat Islam, kenapa tidak? Yang penting sampai kepada mereka. Atau misalkan masjid itu dikelola oleh PKS, Ikhwan Muslimin. Masjid itu dikelola memang milik masyarakat, tetapi yang mendominasi dalam kepengurusan ternyata orang-orang Ikhwan Muslimin, orang-orang PKS misalnya. Nah, ini kawan kita terlalu memaksakan. Kajian pertama Ikhwan Muslimin sikap. Astagfirullahaladzim. Saking semangatnya, kan begitu ya. Kita berprasangka baik juga. Saking semangatnya kawan kita ini, wah, semua disikat. Sayyid Kutubnya, Hasan Al-Bananya, Al-Ma'thuratnya, likok-likoknya, tarbiyah-tarbiyahnya, wah, semua habis. Ya wajarlah, sekali saja kajian itu berlangsung, berikutnya gak boleh, jangan yang itu lagi. Kesalahan dari siapa? Dari kita. Padahal ada sesuatu yang lebih urgen untuk disampaikan kepada mereka, kepada masyarakat itu. Misal, kesadaran beragama, cinta agama, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran. Ceritakan tentang surga, ceritakan tentang neraka. Biarkan mereka paham dulu, tertarik dulu untuk belajar. Nah, apa ada sebuah keharusan pertemuan pertama langsung sikat begitu? Saya kira tidak ada satupun fatwa ulama demikian. Pertemuan pertama loh ini. Ya wajarlah kawan kita ini yang kedua gak ada lagi cerita. Gak boleh lah, jangan yang seperti itu. Itu kesalahan dari kita sendiri. Nah, atau mungkin kejadian yang lain juga. Saya kumpulkan dari kisah nyata ini. Nah, jelas masjid itu ditulis. Anak kecil dilarang dibawa ke masjid. Ada tulisan itu. Yang apa namanya? Terbuat dari plastik gitu ya. Apa nih dong? Anak kecil dilarang dibawa ke masjid. Ini, astagfirullah, kawan-kawan kita ini rupanya kurang tanggap. Tidak peka dia. Nah, kurang peka, kurang sensitif. Jelas ditulis seperti itu, tiap kajian anak-anak dibawa terus. Padahal mungkin peraturan itu yang ditempel di masjid, itu sudah melalui proses musyawarah, takmir masjid. Yang mungkin sebelumnya sudah ada kasus A, kasus B, kasus C, akhirnya mereka sepakat sudah anak kecil gak boleh dibawa ke masjid. Ada tulisan anak kecil di bawah 10 tahun gak boleh dibawa ke masjid. Nah, itu peraturan. Masjid bukan milik kita. Masjid bukan milik kita, milik mereka. Kita hanya numpang saja, nebeng. Ini kawan kita ini saking semangatnya juga. Biarlah anak-anak kita itu biasa dengan thalabul ilmi mendengarkan Al-Quran sudah. Ada orang yang tidak suka, takmir dihubungi, Pak, kajian itu gak usah lagi lah. Kenapa? Peraturan kita diinjak-injak sama mereka. Ah, nggak bisa, peraturan tak boleh dilarang. apa susahnya, apa sulitnya? Mana yang kita pilih? Mendapatkan tempat yang seperti itu, tetapi anak-anak tidak dibawa, atau kita bersikukuh tetap bawa aja. Amin. Tetapi ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, dalam kasus Jamuro tadi yang saya ceritakan, kesalahan bukan dari kita. Artinya kita tidak melakukan satu kesalahan. Kebersihan dijaga. Parkir motor dan kendaraan diatur baik-baik. Perizinan resmi diurus. Nah, bahkan beberapa kawan ikut menyumbang. Ikut menyumbang untuk keperluan masjid. Masjid itu kan butuh air, butuh listrik. Ya kan? Apa salahnya kita menyumbang? Infak dan sedekah. Boleh dilakukan. Tapi karena secuil orang ini tadi, bukan semua orang, cuma 2-3 aja provokatornya. Wah, mengarahkan massa. Klimaksnya seperti itu, dilarang. Ini kawan-kawan sudah bersedia. Nampaknya gak bisa dilanjutkan lagi ini. Susah ini. Kita sudah mulai turun semangatnya. Subhanallah. Tanpa kita minta, tanpa kita arahkan, tanpa kita sangka sebelumnya, 1, 2, 3 di antara masyarakat itu kemudian membela. Orang kayak gini kok dilarang sih pengajiannya? Apa salah mereka? Akhirnya ribut di antara mereka sendiri. Itu tidak kita minta, tidak skenario oleh kita. Enggak, bukan hasil rekayasa. Asli. Dari Allah Azza wa Jal. Nah, akhirnya Pak RT mendukung pengajian kita. Pak RT ini, Pak Imam mendukung juga. Ya sudah. Pak RT dan Pak Imam sudah mendukung. Naik lagi lah semangat kawan-kawan kita ini. Alhamdulillah sampai sekarang. Tambah ramai dia. Tambah ramai. Nah, subhanallah. Demikian juga. Ada kasus yang lain. Ini kan cerita ya, cerita nyata. Biar kita paham lah. Bukan hanya teori saja. Tetapi contoh dan praktek di lapangannya seperti itu. Ada satu masjid yang bukan milik kita, milik masyarakat. Yang dikelola oleh satu organisasi massa. Organisasi massa Islam, ormas Islam dikelola. Itu memang ada di kompleks pendidikan mereka. Masjid besar tingkat 2. Pengajian disampaikan. Kajian Al-Quran dan Sunnah juga disampaikan. Sampai akhirnya beberapa orang tertarik ikut mendengarkan. Pak Imamnya pun seperti itu. Bagus berjalan. Tetapi ternyata salah satu petinggi dari yayasan itu, yayasan masjid dan takmir itu, sekian lama tinggal di Jakarta. Jadi jarang pulang kampung dia. Ini di Solo kejadiannya. Jarang pulang kampung. Ketika dia pulang kampung Ramadan, kaget dia. Kayak gini. Ada pengajian. Orang-orang berjubah, berjenggot. Wah, bahaya, teroris ini. Kedudukannya cukup penting. Sekretaris yayasan loh. Penting sekali orang itu. Termasuk pendiri, pencari dana. Penting orangnya. Akhirnya apa? Dia berusaha bergerilya untuk mengkat kegiatan dakwah salafiyah di sana. Kawan-kawan kita sudah barakallahu fikum, sudah mulai sedih nih, waduh, nampaknya gak bisa dilanjutkan lagi. Tapi subhanallah, yang membela bukan kita, yang membela Allah Azza wa Jalla. Lewat siapa? Lewat Pak Imam dan beberapa orang yang sering mendengarkan kajian kita. Alasan untuk menghentikan kajian itu karena kita dicap teroris. Kan gitu, dicap teroris. Kata Pak Imam dan yang lain ketika rapat besar itu, enggak pernah diajarkan oleh ustaznya. Yang diajarkan justru kebaikan, berbuat baik pada tetangga, berbakti kepada orang tua, bersabar, bersyukur, semangat ibadah, puasa, sholat, itu yang diajarkan, yang selama ini kami dengarkan. Nah, ketika bapak tadi yang jarang pulang dan tinggal di Jakarta dituntut, apa alasannya bapak kok mengatakan mereka teroris? Apa aja. Hanya menduga-duga saja. Akhirnya kalah. Sampai sekarang berlangsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan di beberapa tempat dakwah salafiyah itu ternyata dibackingi itu oleh aparat Kristen. Bayangkan, dibackingi oleh aparat Kristen, polisi Kristen dia, tapi mendukung sekali. Luar biasa kan ya? Ini kenyataan loh ya. Mungkin atau tidak seperti itu? Mungkin. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang membela pamannya siapa? Abu Thalib. Muslim atau kafir Abu Thalib itu? Kafir. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan keluarga besarnya diboikot selama 2 tahun. Tidak boleh berdagang bersama mereka, tidak boleh menikahkan dan dinikahkan. Terus semua diboikot. Siapa yang kemudian merobek-robek apa namanya surat boikot itu? Orang Islam? Bukan kan? Tokoh-tokoh kafir dari Quraisy sendiri. Kan begitu. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis yang sahih, muttafaqun alaih, inna allaha yansuru hadzal din birajulin fajir. Kadang-kadang Allah Azza wa Jal membela agama ini melalui tangan orang jahat. Melalui tangan orang jahat. Bisa, mungkin sekali seperti itu. Kenapa? Muamalahnya baik. Praktek keseharian kita bagus. Mungkin dia tidak ikut bersama kita duduk belajar. Tetapi mereka simpati kepada kita. Kenapa mereka simpati kepada kita? Karena kita mampu berperilaku secara baik dengan mereka. Kan begitu, subhanallah. Sama seperti aparat Kristen tadi. Dalam kesehariannya, bukannya Allah Kristen bapak ini. Kan enggak. Cuman hanya sekedar apa? Sekedar kalau misalkan mengadakan kegiatan di telepon pak, kami mengadakan kegiatan, oh iya silakan mas. Kan gitu. Pamflet diberikan, rekaman CD, apa segala yang diberikan ini pak. Yang hadir 60 orang, oh iya, dari sini-sini ya, acaranya dari sini, itu aja. Tapi ternyata kena di hati. Nah, diperhatikan sesuatu yang melanggar di negeri ini. Sehingga kita usaha untuk menghalang-halangi, itu dia. Gak apa-apa sih salah mereka. Lanjut saja, gak apa-apa. Ayo mas, gak apa-apa. Saya di belakang. Nah, saya di belakang. Itu tadi sabab-musababnya apa? Muamalah kita sehari-hari. Muamalah kita sehari-hari. Saya beri contoh ya. Di Solo itu kan pusatnya teroris. Nah, penghasil teroris terbesar di Indonesia. Abu Bakar Bashir itu. Iya. Jadi banyak pelaku-pelaku teror itu kemudian ditangkap. Asalnya Solo, asalnya Solo, asalnya Solo. Kalau antum turun di lapangan, bertanya kepada tetangga-tetangganya. Misalkan pelaku teroris tertembak mati. Coba tanya kepada tetangga-tetangganya. Itu pasti dipuji. Padahal tetangga-tetangganya ini apa? Orang awam, orang biasa. Kata mereka, itu masalah keyakinan. Kita tidak bisa mengganggu-gugat. Orangnya baik. Kami mengenal dia sebagai tetangga yang selalu menyapa. Selalu mengucapkan salam. Ada kegiatan masyarakat, selalu ikut. Jelas-jelas sesat. Baik dalam aturan agama, di gereja. Secara aturan agama keliru, secara aturan negara keliru. Tetapi kenapa masyarakat tadi membela? Itu kenapa? Ternyata kita kurang sosialisasi ke masyarakat. Kita kurang bersosialisasi kepada keluarga dan kerabat. Kita kurang sosialisasi kepada tetangga. Sosialisasi yang dimaksud itu bukan dalam bentuk cerita menjelaskan salaf itu begini pak, begini cerita melalui lisan, bukan. Tapi dalam praktek nyata sudah cukup. Dalam praktek nyata sudah cukup. Nah, sudah cukup. Hanya sekedar lewat menyapa. Assalamualaikum pak. Sambil senyum. Kalau pakai helm, helmnya dibuka. Kalau pakai mobil, jendelanya dibuka. Jangan salam di dalam mobil, jendelanya ditutup. Gak dengar orang. Kan gitu dibuka. Buka Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Ada kerja bakti, bersih-bersih rumah. bersih-bersih saluran air, bersih-bersih jalan, kita tampil terdepan semangat sambil bawa potongan-potongan semangka. Kan gitu kan? Bukan menyuap loh ini. Bukan menyuap. Menyediakan makanan. Diajarkan oleh Islam, bawa, kasih. Kan gitu. Kasih. Silakan Pak, dimakan, ada semangka segar ini. Baru keluar, terima kasih Pak ya, terima kasih. Kan begitu subhanallah. Kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada yang haram. Tetapi ada juga yang tidak. Kan begitu. Ada yang bid'ah, tapi ada yang tidak bid'ah. Sifatnya mubah. Bahkan mungkin sampai posisinya sunnah. Yang bid'ah kita tidak ikut, prinsip. Nggak bisa. Bukan kemudian ingin sosialisasi, tahlilan ikut. Yasinan ikut. Bukan. Kalau sudah masalah manhaj, akidah, prinsip. Nggak bisa. Tapi kalau misalkan kegiatan biasa, gotong royong, bangun rumah, bikin pasonda, menggali tempat sampah, membersihkan rumput. Apa ada larangannya dalam Islam? Nggak ada kan? Bahkan diperintahkan menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Ikut. Artinya apa? Kegiatan tersebut kita tidak ikut. Kegiatan yang diperbolehkan Islam, kita aktif. Kelihatan paling depan. Sehingga saat kita tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan bid'ah itu, kita tidak akan digunjingkan, kita tidak akan dibicarakan. Kita tidak akan disalahkan, kita tidak akan disesatkan. Kita tidak akan disebut sebagai orang eksklusif, tertutup, ini, itu, jumut, kaku, beku. Tidak. Nah, karena orang akan berbicara, enggak, buktinya kalau kerja bakti hadir terus. Buktinya kalau ini kemarin ikut bantu kok. Pak Eko ini. Misalkan namanya Eko. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, itu tadi ketika salah satu tokoh dari suku Kinanah ya datang menemui Nabi Muhammad, kata Nabi, kesempatan ini, orang ini itu berasal dari suku yang sangat mengagungkan hewan-hewan ternak yang dipersembahkan untuk Allah dalam kegiatan manasik dan manasik haji dan umrah. Ayo, keluarkan. Ya orang seperti ini yang enggak pantas lah dilarang. Orang-orang baik kok. Pulang menemui orang Quraisy diceritakan, "Oh, mereka enggak pantas tuh dialang-alangi." Faqama rajulun minhum yuqalu lahu Mikraz Ibnu Hafsin. Faqala da'uni ati. Utusan yang berikutnya, yang keberapa? Tiga. Prosesnya panjang kan ya? Untuk mencari titik temu itu, ternyata panjang dia. Untuk mencari titik temu, ternyata berproses. Tidak bisa set. Butuh waktu. Tapi kalau sudah ditemukan titik temunya, komitmen untuk melaksanakan. Untuk mencapai titik temu, panjang ini. Putusan ini tiga. Karena kurang memuaskan ya. Justru orang dari suku Kinanah tadi apa? Malah membela Nabi Muhammad. Kalau dalam bahasa mereka, wah membelot orang ini, membangkang dia. Tidak sesuai dengan visi dan misi partai ini. Perintah atasan dilanggar. Dia dipercaya untuk mengatakan jangan umrah. Ini malah dia orang seperti ini kok mau dilarang umrah. Falamma asrafa alaihim qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam hadha Mikraz wa huwa rajulun fajir. Ketika Mikraz ini datang dilihat oleh Nabi, kata Nabi, orang ini namanya Mikraz, orang ini jahat. Nah. Tetapi karena utusan resmi dari orang Quraisy diterima oleh Nabi SAW. Tetapi Nabi sudah berjaga-jaga. Nabi sudah waspada, hati-hati. Orang ini orang jahat. Tidak bisa dulu. Tidak semua orang yang menawarkan untuk menjadi wasita, menjadi pengantar, menjadi penengah. Itu betul-betul tepat. Tidak harus pilih-pilih juga kita untuk menjadi kata Nabi, kalau semua orang jahat. Tetapi karena itu keputusan resmi, diterima oleh Nabi berbicara. Fabainama huwa yukallimuhu idh ja'a Suhail ibn Amr. Sedang berbicara seperti itu, datang utusan keempat, yaitu Suhail ibn Amr, yang saat itu masih musyrik, belum muslim. Karena nanti Suhail ibn Amr, beliau kemudian masuk ke dalam Islam dan menjadi salah seorang sahabat yang sangat besar perannya di dalam Islam. Ide-idenya, wawasannya. Nah, utusan keempat datang, Suhail ibn Amr. Utusan pertama siapa namanya? Urwah bin Mas'ud. Utusan yang kedua dari suku mana, tidak disebutkan namanya? Dari suku Kinanah. Utusan yang ketiga siapa namanya? Mikraz ibn Hafiz. Utusan yang keempat siapa namanya? Suhail ibn Amr. Dan Suhail bin Amr itu memang sudah dikenal oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika melihat Suhail, kata Nabi, laqad sahula lakum min amrikum. Dengan kedatangan Suhail, urusan kalian akan mudah nantinya. Karena Suhail itu berasal dari bahasa Arab sahula, artinya mudah. Artinya beliau apa? Optimis dengan nama. Optimis dengan nama. Jadi kalau apa namanya sekretar bilang apalah arti sebuah nama? Kalau kita orang Islam, betapa pentingnya sebuah nama. Maka salah satu hak anak yang harus dipenuhi orang tua, memilihkan nama yang terbaik. Memilihkan nama yang terbaik. Kita memanggil kawan pun seperti itu. Panggillah dengan nama yang baik. Nah, panggillah nama yang dengan nama yang baik. Panggillah dengan nama yang diridhoi olehnya. Jangan panggilnya, Dut, kemana Dut? Badannya gendut. Kemana Dut? Atau misalkan, kemana bro? Kok bro sih? Bo ya, kribo. Kemana kri? Apa itu kri? Kribo. Kemana ting? Kriting rupanya. Ya, sebutan seperti itu tidak boleh. Nama itu memiliki makna. Nama memiliki makna. Jadi utusan Nabi, utusan orang-orang Quraisy yang keempat yang bernama Suhail bin Amr. Suhail itu dari bahasa Arab sahula yashulu, mudah. Kata Nabi optimis, berarti insya Allah urusan kalian mudah. Nama itu penting. Ada beberapa sahabat yang datang menemui Nabi Muhammad, ditanya siapa namanya? Oh namanya ini, saya ganti menjadi begini. Itu banyak sahabat. Ayah dari sahabat Al-Musayyib ibn Huzn. Al-Musayyib ibn Huzn. Musayyib, sahabat. Putranya Sa'id ibn Musayyib. Ada yang bacanya Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in kibar. Ayahnya, kakeknya yaitu Huzn, itu seorang sahabat. Joni, nama. Maka alhamdulillah kita setelah mengenal dakwah ini nama pun sudah mulai diganti, walaupun KTP masih nama lama, kan nggak ada masalah juga. Sudah terlanjur. Tapi untuk anak-anak kita berilah nama-nama yang terbaik. Nah, kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, ketika Suhail ibn Amr datang, langsung beliau mengatakan, hati. Uktub bainana wa bainakum kitaban. Sudahlah. Kita buat perjanjian saja. Nah. Kita buat perjanjian saja. Nah, artinya Nabi Muhammad SAW tadi sudah menawarkan perjanjian. Namun Nabi Muhammad tetap ingin melaksanakan apa? Umrah. Perjanjian semuanya sepakat. Tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tetap ingin melaksanakan umrah. Sampai jam berapa ini? Kalau tadi dengar-dengar katanya sampai jam 5. Dengar-dengar sih tadi. Jam 6. Sampai jam 6 badai isyak libur. Setengah 6 aja ya. Pengen jalan-jalan, lihat pohon sawit, cari sejuk, ngobrol-ngobrol, kan enak. Nah, kata Suhail bin Amr, sudahlah, ayo sekarang kita buat surat perjanjian. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun memanggil sahabat Ali ibnu Abi Thalib yang memang memiliki keahlian menulis. Nabi Muhammad sendiri tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kalau dalam bahasa kita buta huruf ya. An-Nabiyyu al-Ummi, itu gelarnya Nabi. Seorang Nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Untuk kita, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis itu cacat dan celah. Tetapi bagi Nabi Muhammad alaihi salam, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis itu istimewa. Itu istimewa. Itu istimewa. Kenapa? Pada saat awal-awal beliau mendakwahkan Islam, beliau sempat diisukan oleh sejumlah orang bahwa ajaran yang disampaikan Muhammad itu didapatkan, dipelajari dari gurunya, orang ahlul kitab. Kan begitu. Maka Allah Azza wa Jalla membantah. Dari mana belajar? Membaca saja enggak bisa kok. Kan gitu. Menulis saja kok tidak bisa. Artinya, apa yang disampaikan Muhammad itu bukan dari manusia, tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Sempat dituduh, isu itu dimunculkan, dimufkan, blow up besar-besaran. Untung aja di sana waktu itu dulu enggak ada media massa. Tapi disebar sana sini. Muhammad itu dapatnya dari sana, dari ini, dari pendeta sana, dari dukun ini, dari paranormal sana. Belajar Muhammad itu. Ya Subhanallah. Jelas Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini istimewa bagi Nabi Muhammad. Kalau untuk kita, celah. Cacat. Jangan bilang saya ingin meniru Nabi lah. Yang bisa baca, yang bisa tulis. Enggak bisa juga. Tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk belajar membaca. Untuk belajar menulis. Membaca yang dimaksud di sini adalah membaca yang tertulis ya. Kalau membaca Nabi Muhammad bisa membaca Al-Quran kan begitu. Tapi membaca huruf-huruf yang tertulis. Nabi Muhammad gak bisa membaca. Subhanallah. Ini justru mukjizat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga isu-isu miring dan tuduhan bahwa Muhammad itu belajar dari manusia, dari orang, itu otomatis hilang. Tidak ada celah tuduhan di sana. Orang-orang zaman itu akhirnya mengerti betul bahwa yang disampaikan Muhammad itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beberapa orang sahabat itu menyatakan Islam setelah mendengar langsung kata-kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tiap kali mereka masuk ke Mekah selalu dihalang-halangi. Nanti kalau masuk Mekah enggak apa-apa, tapi yang penting jangan ketemu Muhammad ya. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu paranormal, Muhammad itu penyair. Nah, Muhammad itu orang gila. Beberapa sahabat seperti Jumad, seperti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhum ajmain dan beberapa sahabat yang lain tetap nekat ingin mendengar langsung kata-kata Muhammad yang katanya gila, yang katanya tukang sihir, yang katanya dukun, yang katanya sakit. Tapi orang-orang tadi kan mengerti betul tata bahasa Arab. Sebagian sahabat yang kemudian nanti akhirnya masuk Islam setelah mendengar kata-kata Nabi alaihi salam akhirnya mengerti betul ini bukan ucapan manusia. Manusia tidak akan mungkin bisa berkata-kata seperti ini dengan indah. Nah, karena mereka mengerti betul. Jadi di zamannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, salah satu hal yang disepakati bersama untuk menentukan tinggi rendahnya kedudukan di dalam masyarakat, untuk menentukan tinggi rendahnya status dia di dalam masyarakat adalah kemampuan berbahasa. kefasihan dalam berbicara, sastranya seperti apa. Nah, jadi masyarakat jahiliyah demikian, bahasa itu dinomor satu kan, sehingga ada perlombaan syair tiap tahun, nanti yang menang syairnya itu digantungkan di Ka'bah, dinding-dinding Ka'bah. Itu jadi kebanggaan kalau orang itu bisa bersyair, bisa apa namanya berbicara secara saja, belakangnya A semua atau belakangnya B semua, ringkas, padat, penuh makna. Nah, sehingga dengan demikian orang-orang Arab saat Nabi Muhammad SAW diutus itu sangat mengerti betul tentang bahasa. Maka mukjizat terbesar yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Al-Karim. Allah menantang mereka. Allah menantang mereka untuk mendatangkan 10 surat seperti surat di dalam Al-Qur'an kalau mereka mengatakan Muhammad dusta dan bohong. Kalau kalian menyatakan Muhammad itu seorang penyair, Muhammad itu orang gila, Muhammad itu sakit, Muhammad itu dukun. Coba kalian susun 10 surat seperti surat dalam Al-Quran. Am yakulu naftarah. Kata Allah dalam surat Hud. Am yakulu naftarah. Apakah mereka mengatakan Muhammad itu berbuat dusta, membuat-buat Al-Quran itu? Nah. Kul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat. Coba kalau memang betul tuduhan kalian, buat susun 10 surat seperti surat di dalam Al-Quran yang Karim. Nggak bisa. 10 surat tidak mampu, 1 surat ditantang oleh Allah. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati mimithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin dalam surat Al-Baqarah. Kalau kalian memang ragu dengan wahyu yang kami turunkan untuk hamba kami, kalian meragukan wahyu yang kami turunkan untuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, coba datangkan 1 surat saja. 1 surat, coba. Bisa? Enggak bisa. Nah. Karena memang kullu in jitama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan ya Muhammad, seandainya seluruh jin dan manusia bersatu padu, saling bantu-membantu untuk membuat kitab seperti Al-Qur'an, tidak akan mungkin mereka bisa melakukannya. Sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin. Nah, sehingga orang yang berakal di antara mereka langsung beriman. Orang yang berakal di antara mereka langsung beriman. Karena mereka langsung mengerti, ini bukan ucapan manusia. Ini bukan ucapan manusia. Mereka bisa merasakan, membedakan. Ini ucapan manusia, ini bukan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah. Jadi ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika Suhail Ibnu Amr menawarkan untuk segera membuat surat perjanjian, maka Nabi Muhammad sallallahu wasallam meminta sahabat Ali Ibnu Abi Thalib sebagai orang yang mampu menulis dan dipercaya oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menjadi juru tulis. Apa isi perjanjiannya? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan nanti malam. Kan gitu ya. Pas ini berhentinya di situ. Nah, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.